الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian kuliah khas tafsir Al-Quran ayat-ayat pilihan. Ayat yang kita pilih yaitu yang berkenaan dengan tajuk jenjang ma'rifah, tangga ma'rifah, yang sudah kita susun memiliki 4 anak tangga. Anak tangga pertama uzlah sudah kita bahaskan dalam pengajian yang lalu. Sekarang anak tangga yang kedua taubat. Anak tangga yang ketiga pengajian yang akan datang adalah zikir. Dan anak tangga yang keempat adalah khusyuk. 4 anak tangga daripada tangga ma'rifah atau jenjang ma'rifah. Ma'rifah maknanya pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pengenalan tersebut maka akan membawa kita dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahaskan tentang anak tangga yang kedua daripada jenjang ma'rifah yaitu taubat, kita pilih ayat yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Bagaimana biasa, sebelum kita membahaskan ayat melalui tafsirnya, kita akan membacanya bersama-sama. Mudah-mudahan ada kebaikannya insyaallah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا daripada ayat ini. Terjemahan akan membantu kita untuk lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini ketika menafsirkannya nanti. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan daripada Allah kepada orang-orang beriman. Tubu, bertaubatlah. Perintah daripada Allah supaya bertaubat ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh atau semurni-murninya taubat. Ata mudah-mudahan Rabbukum, Tuhanmu, ayyukafira, akan menghapuskan ankum, daripadamu, sayyiatikum, dosa-dosamu, wa yudkhilakum, dan memasukkan kamu jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya, daripada bawah surga-surga tersebut, al-anhar, sungai-sungai. Yauma, dimasukkan ke dalam surga tersebut pada hari, la, tidak yukhzi, menghinakan Allah, Allah, Allah menghinakan. Pada hari Allah tidak menghinakan an-nabiyya, nabi, wal-nabina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, dengan nabi tersebut. Nuruhum, nur mereka, cahaya mereka, yas'a, memancar, baina aydihim, daripada hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan daripada kanan mereka, yaqulun, mereka bermohon atau berdoa, rabbana, wahai Tuhan kami, atmin, sempurnakan, lana, bagi kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, innaka, sesungguhnya engkau, ala, atas kulli, tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Sekarang kita baca daripada awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Taubat yang sungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan daripadamu dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Yaitu pada hari Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Cahaya mereka memancar daripada hadapan mereka dan daripada kanan mereka. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau atas setiap segala sesuatu maha berkuasa. Cukup panjang ayat kita ini. Tapi apabila kita lihat ayat yang panjang ini, sebenarnya kata kuncinya ada pada kata tubu, bertaubatlah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubat yang sungguh-sungguh. Apabila bertaubat kepada Allah, taubat sungguh-sungguh, pertama yang akan didapatkan adalah dosa akan diampuni. Maka apabila dosa diampuni, dunia tidak akan menjalani hidup yang susah. Sebab kesusahan hidup di dunia di antaranya adalah kerana beban dosa atau siksaan yang Allah tetapkan di dunia sebagai pembalasan ke atas dosa yang dimiliki. Kemudian yang kedua, apabila mau bertaubat kepada Allah, taubat yang sungguh-sungguh, di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan satu surga, tetapi surga-surga. Bermana akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi, yang apabila masuk ke dalam surga tersebut akan bersenang-lenang, kerana surga itu adalah tempat yang nyaman, kerana daripada bawahnya mengalir sungai-sungai, pemandangan yang sangat indah, yang bagus. Kemudian Allah terangkan lagi, bukan hanya masuk ke dalam surga-surga yang menyenangkan itu, tetapi juga dapat berkumpul bersama orang yang paling kita cintai, yang lebih kita cintai daripada ayah dan ibu kita sendiri, bahkan yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Yaitu kita akan dikumpulkan dengan Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini digunakan alif lam. Apabila digunakan alif lam, bermakna nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini diterangkan hari di mana Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang bersama dengannya. Kata bersama ini yang membuat kita mendapatkan keistimewaan di hari akhirat kelak, yaitu dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu saja. Yang berikutnya lagi, ini yang ketiga, bersama dengan nabi. Yang keempat, kita akan diberikan cahaya, yang cahaya itu akan memancar daripada segala arah, daripada hadapan dan daripada kanan. Kalau disebut dari segala arah, mengapa disebutkan di sini kanan dan hadapan saja? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Allah berikan kepada kita cahaya, yang cahaya itu memancar daripada segala arah. Kemudian ketika itu pun kita tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah tetap memberikan keistimewaan, kelebihan kepada kita, yaitu cahaya yang sudah kita terima itu kita minta ditambahkan lagi, minta disempurnakan lagi. Karena kita tahu apabila cahaya ditambah, maka akan bertambah pula lah kelebihan dan keistimewaan yang akan diberikan kepada kita. Dan kita tidak akan pernah merasa puas dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dan Allah pula tidak terbatas di dalam memberikan kelebihan. Dan Allah mampu untuk memberikan kelebihan tersebut. Penutup ayat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini tafsir ringkas daripada ayat. Jadi dah nampak kita kandungan ayat ini. Jadi meskipun ayat ini panjang, sebenarnya kata kuncinya adalah tubu. Kalau kita hendak menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, maka yang pertama kali dicari itu adalah kata kunci yang ada dalam ayat tersebut. Nah, daripada kata tersebut lah, maka kita lihat ayat itu, sehingga kita nampak, oh, bermakna ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan taubat. Kita tengok pula tajuk kita, jenjang makrifah. Apabila disebut jenjang makrifah, bermakna ada anak-anak tangganya. Dan kita sudah senaraikan ada 4 anak tangga. Sebenarnya banyak, tapi kita himpunkan saja jadi 4 saja. Dan kita sudah pelajari yang pertama. Yang pertama adalah uzlah. Anak tangga yang pertama. Anak tangga yang kedua, taubat. Anak tangga yang ketiga adalah zikir. Anak tangga yang keempat, ini yang paling tinggi, adalah khusyuk. Zikir dan khusyuk akan kita bahaskan dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Sebelum kita masuk ke taubat, kita mau menyampaikan dahulu tentang pengajian yang lalu. Karena kita telah jadikan dia sebagai 4 pembahasan secara berpadu, maka kita tidak ingin setiap pengajian ini dia terlepas daripada yang lainnya. Kita mau ikat apa kaitan uzlah, taubat, zikir dan khusyuk. Uzlah, ini sebagai mengulang kaji. Uzlah kita sudah sebutkan penjauhan diri daripada selain Allah. Itu makna uzlah. Kalau masih ingat, ayat yang kita bahas tentang uzlah adalah ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan uzlah, melakukan penjauhan diri daripada selain Allah. Dan Nabi Ibrahim melihat kaumnya nampaknya sudah tak mau lagi menerima kebenaran. Jangankan kaumnya, keluarganya sendiri pun, bapaknya sendiri pun tak mau menerima kebenaran. Mereka tenggelam di dalam kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat patung berhala, kemudian mereka sembah. Nah, Nabi Ibrahim menjauhkan diri daripada kaumnya dan daripada yang disembah selain daripada Allah oleh kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam uzlahnya, dalam penjauhan diri daripada selain Allah, Nabi Ibrahim bermohon supaya Allah menyampaikan keinginannya, kehendaknya. Apa kehendak Nabi Ibrahim? Masih ingat? Apa keinginan Nabi Ibrahim? Keinginan itu keinginan yang kalau menurut akal manusia mustahil. Tetapi apabila dikembalikan kepada kekuasaan Allah, tak ada yang mustahil. Semua boleh berlaku. Dan keinginan Nabi Ibrahim itu berlaku berkat uzlah yang telah dilakukan. Apa? Lupa? 2 bulan yang lalu? Itu anak tangga pertama. Kalau lupa anak tangga pertama, kalau malam ini terus loncat saja ke anak tangga kedua, susah pembahasan kita. Karena kalau disebut tangga, kita mesti naiki satu-satu. Karena sekarang ini lanjutan dari yang sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim tidak dapat berharap daripada kaumnya, karena kaumnya tidak mau menerima kebenaran, maka Nabi Ibrahim pun berdoa supaya dapat anak daripada Siti Sarah. Tapi tak akan mungkin dapat anak daripada Siti Sarah. Bukan hanya kerana Nabi Ibrahim sudah tua, tetapi Siti Sarah itu sendiri adalah seorang wanita yang mandul. Macam mana mau dapat anak daripada wanita yang mandul? Walamma tazarahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah melakukan uzlah, penjauhan diri daripada manusia, dan sekarang bersama dengan Allah, ini anak tangga untuk bersama dengan Allah. Apabila sudah melakukan uzlah, naik anak tangga pertama, sekarang bersama dengan Allah, Nabi Ibrahim memohon supaya diberikan anak. Maka Allah berikan anak, meskipun dari hukum akal tidak akan mungkin dapat anak. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim anak bukan melalui jalan biasa, tetapi melalui jalan yang istimewa yang disebut dengan ghibah. Maka Allah menggunakan kata wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan kami berikan kepadanya, berikan di sini, kami hibahkan kepadanya. Apa makna hibah? Pemberian? Pemberian yang bagaimana hibahnya? Hah? Oh, lupa nak pengajian. Ini mesti buat ujian akhir tahun nanti. Supaya mengulang kaji di rumah. Jangan salahkan saya lagi. Saya sudah tuliskan di atas kertas. Kita sudah fotostatkan. Dan sudah diambil satu-satu. Rasanya tak kurang kita dapat. Semua dapat. Dan sudah dibawa pulang? Sudah. Ada baca di rumah? Untuk pengajian yang akan datang, mesti baca yang pertama dan kedua ini. Kalau tidak, kita tidak akan menikmati empat pembahasan ini. Kalau sudah hilang, dapatkan kembali yang pertama. Apabila Nabi Ibrahim telah melakukan uzlah, penjauhan diri daripada Allah, maka Allah berikan kepada Nabi Ibrahim pemberian, yaitu anak daripada Siti Sarah, wahabna, melalui jalur hibah. Hibah maknanya pemberian. Pemberian yang sebenarnya orang yang menerimanya, orang yang menerima hibah tersebut tidak punya hak. Nah, itu mesti disebut. Kalau disebut kata hibah, maka orang yang menerima hibah tersebut tidak punya hak. Sebenarnya tak punya hak. Sebenarnya Nabi Ibrahim tak punya hak lagi untuk dapat anak daripada Siti Sarah. Sebab Siti Sarah adalah seorang wanita yang mandul. Kalau wanita biasa, sehat, normal, masih bersebab Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak. Tetapi kalau memang ditetapkan mandul, tak ada sebab lagi untuk dapat anak. Karena sebabnya itu sudah tak ada lagi. Tak boleh melahirkan. Tetapi Allah memberikan juga kepada Nabi Ibrahim tidak melalui jalur sebab akibat, tapi melalui jalan hibah, pemberian. Meskipun Nabi Ibrahim tidak berhak untuk menerimanya karena sudah tua dan isteri pula mandul, tetapi Allah berikan juga kerana Nabi Ibrahim telah melakukan uzlah. Ini buah daripada uzlah. Yang ingin kita sampaikan untuk menjadi pembahasan lanjutan adalah uzlah ini maknanya penjauhan diri daripada selain Allah. Bukan makna uzlah ini penjauhan diri daripada selain Allah meninggalkan semuanya. Tidak akan mungkin. Sebab kita tinggal di dunia pasti berhubungan dengan perkara-perkara dunia. Makanya kita tinggalkan selain Allah. Tinggalkan rumah. Kalau tinggalkan rumah, di mana tinggalnya? Tidak begitu maknanya. Tinggalkan selain Allah, tinggalkan anak istri. Kalau tinggalkan anak istri, sudah meninggalkan tanggung jawab. Lalu apa makna uzlah? Menjauhkan diri daripada selain Allah. Maknanya adalah, ini poin yang akan kita lanjutkan, menjauhkan diri daripada pengaruh selain Allah. Menjauhkan diri daripada pengaruh selain Allah. Silakan berdiam dalam rumah, tetapi rumah itu tidak memberikan pengaruh kepada kita. Silakan bersama dengan ahli keluarga, tapi ahli keluarga itu tidak memberikan pengaruh kepada kita. Silakan punya harta, tapi harta itu tidak punya pengaruh kepada kita, tidak mempengaruhi kita. Apa makna tidak mempengaruhi? Contoh, umpamanya, kalau harta kita bertambah, bagaimana perasaan hati? Hah? Tenang. Bermakna dia mempengaruhi kita. Kalau harta kita susut, bagaimana? Atau habis? Usaha kita bangkrut, bagaimana perasaan hati? Jiwa kita bagaimana? keadaan diri kita seperti apa? Oh, bimbang, takut, gelisah. Bermakna harta tersebut telah mempengaruhi kita. Bermakna kita belum lagi melakukan uzlah. Orang yang berjaya melakukan uzlah, bertambah pun hartanya, tak ada pengaruh pada diri. Berkurang atau hilang habis pun hartanya, tidak mempengaruhi dirinya. Karena dia telah menjauhkan selain Allah itu daripada dirinya. Maka ada harta di tangan. Tak ada harta di tangan, tidak akan mempengaruhi jiwanya, hatinya, dirinya. Orang seperti ini bermakna telah melakukan uzlah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bermakna kalau selain Allah tidak mempengaruhinya, maka yang mempengaruhinya sekarang siapa? Hanya Allah. Ketika hanya Allah, disitulah keistimewaan. Itulah anak tangga pertama. Kalau tidak, masih berkeliaran saja lagi di bawah ini. Sekarang kita dah tak mau lagi berkeliaran. Kita dah mau naik sekarang ini untuk bersama sepenuhnya dengan Allah. Dan nanti sepenuhnya bersama dengan Allah, hilang langsung selain daripada Allah, disebut khusyuk. Masih nanti pembahasannya itu. Sekarang naik dulu anak tangga pertama. Untuk dapat sampai ke khusyuk itu, tinggalkan pengaruh selain daripada Allah yang akan boleh mempengaruhi. Sudah melakukan uzlah sekarang ni? Sudah melakukan uzlah belum? Dan uzlah akan lebih sempurna kalau kita pilih waktu. Umpamanya kita pilih waktu tertentu, satu bulan umpamanya. Tak mau kita buat yang lain di satu bulan itu. Kita pilih pula tempat tertentu, umpamanya Masjidil Haram, umpamanya. Itu uzlah yang sempurna itu. Dari sisi pengaruh, tidak ada yang mempengaruhi apapun. Dari sisi waktu, sepenuhnya kita gunakan waktu itu untuk bersama Allah saja. Dari sisi tempat, kita telah tetapkan tempat tertentu sehingga tempat itu menjadi tempat ibadah khusus bagi kita. Itu uzlah yang sempurna. Tapi kalau tak dapat pun uzlah yang seperti itu, paling tidak pengaruh itu. Jangan sampai pengaruh selain Allah itu, jangan sampai mempengaruhi diri kita. Kalau dipuji orang macam mana? Senang. Kalau dihina orang macam mana? Susah hati. Bermakna belum lagi melakukan uzlah. Jangan cerita makrifat. Ini baru jenjang makrifat ini. Selepas ini ada pula namanya jenjang musyahadah. Online lagi pembahasan. Dan ini kita bahas karena sebelum ini kita sudah membahas tentang hati banyak sekali. Sebenarnya pengajian ini tinggi ini. Agak tinggi pengajiannya. Karena mesti membahaskan tentang perkara-perkara yang tidak terfikir dan tak biasa dibahaskan oleh manusia. Tapi kita membahaskan juga dari sisi kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan adalah di antara kita ini yang mungkin satu ketika nanti menempuh jalan ini untuk mendapatkan kelebihan dan keistimewaan. Uzlah. Apabila sudah meninggalkan pengaruh selain Allah, apabila sudah meninggalkan, bagaimana kalau meninggalkan? Menjauh daripada yang ditinggalkan itu. Apabila meninggalkan, menjauh daripada yang ditinggalkan, lalu mendekat kepada yang dituju. Yang ditinggalkan apa tadi? Selain Allah. Lalu yang dituju? Allah. Maka kita buat jalan sekarang. Ini jalan. Kita menuju Allah. Yang kita tinggalkan selain Allah di sini. Sudah, selamat tinggal selain Allah dengan uzlah. Tapi kita ini di saat meninggalkan selain Allah, kita tadi bersama dengan selain Allah itu. Ketika bersama dengan selain Allah, akhirnya kita melakukan pelanggaran. Karena kita tidak mengikut petunjuk Allah. dan memang tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan pelanggaran. Karena kita manusia pasti melakukan pelanggaran, dosa. Lalu apabila kita meninggalkan selain Allah, kemudian menuju Allah untuk bersama dengan Allah, seakan mungkin boleh bersama dengan Allah kalau di dalam hati itu masih ada dosa. Karena dosa ini adalah dinding yang memisahkan kita dengan Allah. Untuk bersama dengan Allah, dinding ini mesti diangkat terlebih dahulu, dirobohkan, sehingga tidak ada penghalang antara kita dengan Allah yang kita tuju. Bagaimana cara menghilangkan ini? Nah, ini dia tajuk kita yang kedua, taubat. Maka Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau, Ar-Ruhul Ma'ani, taubat adalah permulaan dari awalul maqamat al-imaniyah. Maqam yang pertama, maqam keimanan untuk menuju kepada maqam maknanya kedudukan. Untuk menuju kedudukan yang suci, bersih, mulia untuk bersama dengan Allah. Kerana Allah berada dalam kesucian dan kemuliaan. Apabila dibahaskan tentang taubat, tidak pembahasan itu berkaitan dengan dosa saja. Tidak. Ada dua pembahasan tentang taubat yang mesti disebut di sini. Ini pembahasan pertama, penghapusan dosa. Dan yang kedua adalah proses untuk menuju kebersamaan dengan Allah. Karena apabila kita katakan taubat itu hanya berkaitan dengan dosa, maka tak ada lagi maknanya taubat bagi orang yang sudah tidak berdosa lagi. Contoh umpamanya Rasulullah. Apakah Rasulullah ini memiliki dosa? Tidak. Karena Allah telah menyebutkan Rasulullah itu maksum, dipelihara daripada dosa. Bahkan dikuatkan lagi dengan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Tapi masih bertaubat? Masih. Lalu taubat pada sisi Rasulullah bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi sebagai jalan yang ditempuh untuk bersama dengan Allah. Jadi apabila dibahas kata taubat, ada dua pembahasan, yaitu permulaan taubat penghapusan dosa, dan kemudiannya adalah pensucian jiwa. Jadi taubat adalah untuk mensucikan jiwa. Apalagi apabila kita lihat dari perkataan taubat itu sendiri, taubat itu sebenarnya maknanya adalah kembali. Itu makna taubat. Tubu maknanya irji'u, taubat maknanya arruju'u. Maka di sini digunakan kata ila. Tubu ilallah, kembali kepada Allah. Apa yang terasa kalau digunakan kata kepada di sini? Kembali kepada. Bermakna ada jarak yang ditempuh. Kembali ke rumah. Bermakna tadi mungkin di pejabat, kemudian ada jarak antara rumah dengan pejabat, dia kembali ke rumah, bermakna dia tempuh jarak itu. Bermakna apabila dia tempuh jarak tersebut, maka dia adalah dalam proses kembali. Kembali kepada Allah. Kalau disebut kata kembali kepada Allah, bermakna selama ini sebelum bertaubat kemana pergi? Sebelum bertaubat seseorang itu, kalau sekarang bertaubat dia kembali kepada Allah, maka satu ketika nanti dia sampai kepada Allah. Tapi kalau seorang itu melakukan pelanggaran, kemaksiatan, tidak mengikuti petunjuk, menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan yang telah ditetapkan, lalu selama ini pergi mana dia? Pergi kepada selain Allah. Pergi ke selain Allah. Yang membawanya adalah apa? Yang membawanya kepada selain Allah? bahaskan pula tentang hati manusia ada dua. Satu hawa nafsu dan satu lagi iman. Apa yang membawanya kepada selain Allah? Hawa nafsu. Kekayaanlah. Kemudian wanita atau laki-laki lah. Kemudian kekuasaan lah. Apalagi yang lain? Dunia ni lah. Nah, ini yang membawa. Ini selain Allah. Lalu yang membawanya kepada Allah? Iman. Baik. Ini dia. Sebelum seseorang itu bertaubat kepada Allah, kemana dia pergi selama ini? Kepada selain Allah. Maka untuk dapat bertaubat kembali betul-betul menuju Allah, tidak boleh tidak, sebelum bertaubat mesti melakukan kalau tidak melakukan uzlah, tidak akan pernah bertaubat. Sebutlah istighfar dengan banyak-banyak, tidak akan mungkin bertaubat. Kalau masih lagi dipengaruhi oleh selain Allah, tidak akan mungkin pernah bertaubat meskipun 100 atau 1000 kali mengucapkan kata taubat. Apa sebab? Sebab dia masih lagi dipengaruhi oleh selain Allah. Dia akan buat lagi kejahatan itu. Dia akan lakukan lagi kesalahan itu. Dan itu bukan taubat namanya. Itu bermain-main dengan Allah namanya. Maka ketika Allah menyebut kembali kepada Allah dalam ayat ini, tubu ilallah taubatan. Ini taubatan di sini nasab, masdar, penggunaan kata tubu. Ini maf'ul mutlak, tujuannya untuk menguatkan. Maka Allah terangkan sifatnya nasuha. Taubat nasuha. Dari kata nasihat, yaitu taubat yang boleh melahirkan nasihat pada dirinya. Kalau memang ia kamu kembali kepada Allah, kalau dia melakukan kesalahan lagi umpamanya, maka ada yang menasihatinya di dalam dirinya. Kamu akan buat lagi kejahatan itu. Kamu kan sudah kembali kepada Allah. Kalau kamu buat lagi, bermakna kamu tak kembali kepada Allah, tak bertaubat kepada Allah. Kamu bermakna sudah menjauh, menyimpang. Bukan kembali kepada Allah, kamu kembali kepada selain Allah. Kata yang ada dalam hadis itu, yaitu nasihat. Maka apabila muncul kata yang ada dalam hadis yang berupa nasihat itu, yang membuatnya tidak mau lagi melakukan kesalahan, pelanggaran, maka taubat itu disebut taubat nasuha. Apa contoh kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang? Taubat-taubat juga. Selesai salat, selesai salat, istighfar juga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nanti selesai salat, buat lagi kesalahan. Dan dia tahu proses dia telah melakukan kesalahan. Dan kita pun tahu kesalahan-kesalahan itu apa saja. Yang besar ada yang berakibat dosa besar, yang kecil ada yang berakibat dosa dosa kecil. Ada dosa besar besar, ada dosa besar, ada dosa dosa kecil. Ada dosa yang dibuat oleh mata, ada dosa yang dibuat oleh telinga, ada dosa yang dibuat oleh mulut, ada dosa yang dibuat oleh otak kita karena memikirkan sesuatu khayalan. Dan ada juga dosa yang tanpa kita terasa kita melakukannya, yaitu berupa getaran-getaran di dalam hati. Selagi masih melakukan kesalahan dan memiliki dosa, selama itu pula tidak akan mungkin dapat bersama dengan Allah. Bermakna tak jadi naik ke anak tangga kedua. Kalau tak dapat naik ke anak tangga kedua ini, tak dapat kelebihan yang disebut dalam ayat ini. Satu, dihapuskan dosa. Dua, dimasukkan dalam surga. Tiga, dikumpulkan bersama Nabi. Empat, diberikan cahaya. Kalau tak dapat yang empat ini, bagaimana keadaan kita? Dosa tak diampuni, bagaimana keadaan? Sementara pasti kita disiksa. Kalau tidak dimasukkan dalam surga, dimasukkan dalam apa nantinya? Tak ada lagi tempat ketiga. Kalau tak di surga, di neraka. Kalau tak dikumpulkan dengan Nabi, dikumpulkan dengan siapa? Kalau Nabi dalam surga. Tapi kalau dimasukkan ke tempat satu lagi, dikumpulkan dengan siapa? Nah, sebutlah siapa nak disebut. Kita pun tahu orang-orangnya. Dikumpulkan dengan Fir'aun, dikumpulkan dengan Abu Jahal, dikumpulkan dengan Na'udzubillah. Kalau tidak diberikan cahaya, maka tak akan ada apa yang kita dapat. Cahaya adalah yang akan menyenangkan kita, karena dia yang akan membawa kita meniti sisian di atas mulut neraka. Yang apabila cahaya banyak, maka kita akan meniti bagaikan kilat. Kalau tak cukup cahaya, maka jatuhlah ke dalam neraka. Dan cahaya itu nanti akan dihargai dengan balasan kebaikan daripada sisi Allah. Oh, jadi taubat ini mesti, ya mesti. Pertama tujuannya untuk menghapuskan dosa, dan yang kedua tujuannya adalah untuk meninggikan kedudukan, untuk mendapatkan balasan kebaikan lebih banyak lagi. Maka Rasulullah memahami taubat bukan hanya sebagai menghapuskan dosa. Sebab kalau sebagai menghapuskan dosa, maka istilah dalam usul fiqh ada namanya taktilul hasil, yaitu melakukan sesuatu yang tak ada hasil. Kalau memanglah taubat itu untuk menghapuskan dosa, orang tak berdosa buat apa lagi bertaubat? Itu namanya taktilul hasil. Tapi bukan itu tujuan bertaubat. Bukan hanya itu tujuan bertaubat. Tetapi tujuannya yang berikutnya adalah untuk mensucikan diri lagi, membersihkan diri lagi. Yang Rasulullah sebut di sini dengan istilah apala tuhibbina an akuna abdan syakura. Tak maukah kamu wahai Aisyah, ini perkataan Rasulullah kepada Ibadina, aku ini menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Maka di sini tajuknya tajuk bersyukur di sini. Tapi kita tak bahas tajuk bersyukur ini. Yang mau kita bahas sekarang kaitan dengan taubat. Apabila disebut kata taubat, maknanya kembali, kembali menuju Allah. Kalau disebut kata kembali, bermakna yang mungkin selama ini tidak kepada Allah, kepada selain Allah, mesti tinggalkan selain Allah. Dan tidak akan mungkin dapat meninggalkan selain Allah kalau tidak melakukan uzlah. Sekarang kembali kepada Allah. Apabila mau kembali, sungguh-sungguh menyesali apa yang telah dilakukan, berazam untuk menebusnya pada masa yang akan datang, maka taubat diterima, dosa dihapus, kedudukan pun akan disucikan. Keadaan kita itu disucikan, bersih. Kalau keadaan kita suci bersih, hati suci bersih, pikiran suci bersih, kalau pikiran suci bersih, ilmu luas akan didapatkan, ilmu yang dalam akan didapatkan. Kalau hati suci bersih, kalau hati suci bersih, akan dapat melihat apa yang tak boleh dilihat oleh manusia biasa, yang disebut dengan firasat. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nuri qalbi. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya hati. Dan tidak akan mungkin hati bercahaya kalau dia tidak bersih dan suci. Tak akan mungkin pelita itu bercahaya kalau apa, kacanya itu penuh dengan kotoran. Sudah nampak pembahasan kita? Sampai ke tajuk. Sudah sampai ke tajuk, sudah selesai pembahasan. Tinggal tengok ayat ini. Gimana lagi sebutkan ayat ini? Pertama, yang mesti kita sebut di sini, Ayat ini bukan ditujukan kepada semua manusia. Ayat ini ditujukan kepada sekumpulan manusia. Karena memang manusia itu yang layak untuk menjawab seruan ini. Yang lain tak layak. Siapa mereka itu? Orang-orang beriman. Bekalan iman inilah. Mana dia tadi? Ah, ini. Bekalan iman inilah yang akan membawa seseorang untuk bertaubat. Tanpa iman ini tidak akan mungkin bertaubat. Bahkan kalau iman yang sudah tak ada sama sekali lagi, maka hatinya akan tertutup. Oh baik. Ada kereta blok. Kereta yang lain. Pro 2 6 6 9 6. Siapa punya 6 6 9 6? Baik. Kita kembali lagi. Dengan bekal iman inilah, maka akan dapat melakukan taubat. Tetapi kalau tidak ada bekal iman ini, di hati tidak ada keimanan, oh berat untuk bertaubat. Kalau iman ini sedikit, susah untuk bertaubat. Untuk bertaubat itu berpikir ya, tunggulah, tunggulah nanti umur 55 nanti baru saya taubat. Dah pensiun nanti, ya barulah saya taubat. Ini memang hatinya masih lagi kadar iman, karena iman itulah yang akan membuat seorang untuk segera bertobat. Tapi kalau imannya sangat kuat, maka dia akan segera bertobat, dan bukan hanya sekali dua, tapi berkali-kali. Bukan hanya berkali-kali, tapi sentiasa bertobat kepada Allah. Kalau iman tak ada, tak akan mungkin bertobat. Hati ini akan tertutup, bahkan hati ini menjadi keras, bahkan hati ini menjadi mati. Bahkan hati ini sudah tidak ada maknanya lagi.